السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. يعني منى يا أستاذ، دي daerah suami saya itu kan di Kalimantan Selatan bagian ujung. Itu kalau ada orang meninggal itu Ustaz berkeyakinan seperti ini. Kalau orang yang punya biaya besar gitu, kuburannya itu ditungguin Ustaz. Kuburannya itu ditungguin sampai misalnya orang yang mampu sampai beberapa hari itu bergantian Ustaz. Jadi yang di situ mengaji di situ di atasnya. Di atas kuburan yang baru meninggal itu kan berkeyakinan bahwa kalau ada yang menungguin itu tidak ditanya oleh malaikat, katanya begitu. Itu gimana Ustaz, apakah benar? Jadi kan kalau orang yang tidak mampu kan kepingin juga gitu kan, kepingin ibaratnya menyewa orang untuk mengaji sampai beberapa hari, mengaji di situ, sembahyang di situ, dan biayanya sangat besar sekali. Memang adakah di zaman Rasulullah gitu? Iya baik Ibu. Tentunya Ibu ya, bahwa yang paling tahu tentang kebaikan dan yang paling tahu tentang ibadah yang Allah cintai dan ridhai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membalighun anillah, yang menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah menemukan satupun riwayat yang sahihah yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran misalnya di kuburan Khadijah sampai 40 hari, sampai mengeluarkan dana yang besar. Atau misalnya Rasulullah menyuruh untuk ya membacakan Al-Quran di kuburan anaknya di Ummu Kulthum ataupun Ruqayyah, ya padahal mereka meninggal di zaman Rasulullah. Kalau itu benar, tentu Rasulullah sudah syariatkan kepada umatnya. Kalau itu benar, pasti Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah yang pertama kali melakukannya. Maka dari itu, ulama manapun yang berpendapat, apabila ternyata kita lihat tidak sesuai dengan contoh Rasulullah dan praktek para sahabatnya, maka yang kita dahulukan tentu Rasulullah dan para sahabatnya. Justru yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu agar kita mendoakan si mayat supaya dilindungi dari azab kubur. Setelah Rasulullah SAW selesai menguburkan seorang sahabat, maka Rasulullah SAW sabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al." Mohonkan ampunan untuk saudaramu ini dan mohonkan supaya ia dikuatkan karena ia sedang ditanya. Padahal Rasulullah SAW mampu saja berdoa kepada Allah supaya ini orang jangan ditanya. Tapi Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, mohonkan ampunan buat saudaramu ini dan mohonkan kekuatan karena ia sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir." Rasulullah tidak berkata, "Bacakan Al-Quran beberapa hari ya, supaya tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir." Justru Rasulullah mengatakan apa kepada para sahabatnya, "Mohonkan ampunan buat dia, mohonkan supaya dikuatkan karena sekarang ia sedang ditanya." Setelah itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya berdoa. Dan Rasulullah SAW juga berdoa, masing-masing berdoa, mendoakan si mayat itu. Makanya yang sunnah kata para ulama, setelah selesai penguburan, maka hadirin disunahkan diam sejenak untuk mendoakan si mayat. Masing-masing mendoakan, bukan membacakan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Amr bin As berkata, "Kalau aku meninggal dunia, dan setelah kalian selesai kuburkan aku, maka diamlah kalian ya sekitar unta disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya ya selama itu supaya aku merasa tenang." Artinya itu disunahkan untuk mendoakan, artinya doakan aku ya setelah dikuburkan, doakan aku supaya mayat itu diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya, adapun kemudian ya membacakan Al-Qur'an kemudian dibayar orang-orangnya sampai-sampai ya kita lihat pembayarannya pun juga jenis-jenisnya berbeda-beda. Kalau tingkat kiai mungkin sampai 10 juta lebih. Kalau tingkat apa namanya santri ya 3 juta. Kalau tingkat ya tingginya lagi sampai puluhan juta. Apakah seperti itu Islam? La wallah. Islam tidak pernah memberatkan. Kalau itu baik, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukan dan para sahabatnya. Agama kita ini milik Allah. Ibadah itu hak Allah, bukan hak siapapun. Allah yang berhak untuk mensyariatkan. Allah yang berhak untuk membuat syariat untuk hambanya dan Allah yang maha tahu apa ibadah yang Allah cintai dan ridhai. Maka yang Allah cintai dan ridhai itulah yang disampaikan kepada Rasulnya. Maka dari itu Ibu, ya, bahwa itu semua adalah pertama jelas tidak sesuai dengan contoh Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah begitu itu bertabrakan dengan ruhul Islam, bahwa Islam itu mudah. Allah berfirman, wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, maka janganlah kita memberat-beratkannya dengan ya, perbuatan-perbuatan yang diada-adakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.